بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل مرسى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرا يحبيدنا أنساني واسكم الله. Kita semuanya telah faham bahwa tugas terbesar diutusnya Rasulullah, tugas terbesar diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk berdakwah kepada at-tauhid, untuk menegakkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena maka amal yang terbesar, yang paling agung, yang paling utama adalah tauhidullah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bahwa akbaru dzunub, dosa yang terbesar, dosa yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku fi ibadatillah, syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maka syirik ini merupakan asyadul fitnah fil ardi, fitnah terbesar yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana sebagian ulama al-fudala, mereka mengatakan bahwa al-fitnatu fil ardi asyirku, fitnah di muka bumi ini adalah syirik. Wal fasadul kabir ikhtilatul muslim bil kafir, dan kerusakan yang besar adalah bercampurnya antara orang muslim dan orang kafir. Wal muti bil asi, orang yang ahlu ta'ah, orang yang taat dengan yang ahlul maksiat. Kemudian yang perlu kita garisbawahi bahwa al-fitnatu fil ardi asyirku, fitnah di muka bumi adalah syirik. Kenapa para ulama mengatakan demikian? Padahal kita tahu fitnah ini amat banyak. Fitnah ini amat banyak. Ada fitnah dunia dan berbagai macam fitnah yang sering kita dengar, amat banyak. Tetapi kenapa para ulama atau sebagian ulama mengatakan al-fitnatu fil ardi asyirku, fitnah di muka bumi adalah syirik? Karena memang syirik adalah fitnah yang terbesar. Syirik adalah fitnah yang paling besar. Karenanya para ulama mengatakan secara umum al-fitnatu fil ardi asyirku, fitnah terbesar di muka bumi adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking bahayanya syirik ini, maka insyaallah kita sudah membaca bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau sampai membahas pada bab yang ketiga, babul khauf min syirik. Bab yang menjelaskan tentang al khauf min syirik, adanya kewajiban untuk kita, adanya khauf, Kewajiban kita untuk khauf, adanya rasa khawatir, takut kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal imam mengatakan demikian. Mestinya kita lebih takut daripada mereka para ulama. Bahkan Ibrahim alaihissalam juga merasa takut dengan asyirku billahi azza wa jalla, dengan fitnah syirik ini. Caranya maka amalan yang paling utama adalah tauhidullah. Dakwah terbesar adalah dakwah ila tauhid. Sebaliknya dosa yang terbesar itu adalah asyirku billahi azza wa jalla. Karena maka dengan demikian ilmu yang paling penting pun juga adalah ilmu tentang tauhid, mengenal tauhid dan mengenal syirik. Ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang tauhid dan memahami kebalikannya, yaitu asyirku billah azza wajalla. Karena keselamatan seorang hamba dari kekalan azab, keselamatan seorang hamba dari kekalnya azab jahannam itu karena tauhidnya. Karena tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maka pada kesempatan ini kita ingin kembali kepada kitab yang dulu kita baca. Kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Radd ala Ahli Syirk wal Ilhad. Kembali ke sana. Karena tauhid ini adalah perkara yang amat penting bagi yang telah banyak belajar sebagai tadhkirah, bagi yang jarang atau belum sebagai ilmu yang baru. Tapi insyaallah kita semuanya sudah banyak membaca, banyak belajar tentang tauhidullah hasbullah ini. Tetapi kita dulu sudah membaca kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, maka ada baiknya untuk kita teruskan bahwa tauhid seperti yang telah kita pahami, ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, ada tauhid al-asma wa sifat. Atau para ulama ada yang membagi kepada tauhid isman. Tauhid itu ada dua macam, yaitu tauhid fil ma'rifah wal isbat. Tauhid fil ma'rifah wal isbat, bahwa tauhid rububiyah wal asma wa sifat. Ya. Tauhid terkait dengan al ma'rifah wal isbat, yang mencakup tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tauhid fi talab wal qasdi, bahwa tauhidul ilahiyah wal ibadah. Nah, kemudian Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah dan para ulama-ulama kemudian merinci, ya, dari dua macam tauhid itu. Tauhid fil ma'rifah wal isbat dipecah jadi dua, itu tauhid ar-rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Kemudian yang satu adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Sekedar mengingatkan saja. Kemudian dulu kita sudah sampai kepada penjelasan tentang tauhidul asma wa sifat. Ya. Cuma anak nggak ngontak pada bagian publikasi bahwa pada kesempatan ini kita kembali kepada kitab yang kita baca. Dulu seingat anak, dan anak ada catatan sedikit bahwa kita telah masuk manhaju al-sunnati wal jamaah fi asma'illahi wa sifat. Sudah mau masuk ke situ. Sudah masuk satu poin, tetapi kita ulang supaya ingat. Kita masuk pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sistem cara Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bertauhid fi asma'illahi wa sifat. Yang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi bagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid wa asma' sifat? Kenapa para ulama banyak membahas ini? Sebab tentang asma sifat banyak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Masalah para ulama, tapi ulama di situ ada ulama-ulama yang minal mubtadi'in, para ahli bid'ah, seperti Qadariyah, Jahmiyah dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pentingnya tentang perkara ini, maka para ulama Ahlussunnah kemudian membahas tentang tauhidul asma wa sifat. Dan kemudian manhaj Ahlussunnah bagaimana di dalam bertauhid terkait dengan tauhidul asma wa sifat. Karena banyak kaum muslimin yang tergelincir, terjatuh dalam perkara asma wa sifat ini. Apalagi tingkatan orang-orang yang awam, kelas ulama saja, sebagian mereka ada atau banyak ya yang tergelincir. Karena maka penting untuk kita membahas tentang tauhid ini, tentang manhajnya, manhaj Ahlussunnah dalam perkara asma sifat. Kita baca. Qala ma'alif Syekh Prof. Hafidhul Ta'alahu. Manhajus salaf salih ahli sunnati wal jamaah alladhina hum al-firqatun najiyah fi asma'illahi wa sifatih isbatuha kama ja'at fil kitabi wa sunnati ma'atikadi ma dalat alihi wa annah ala zahiriha. Manhaj salaf as-salafus salih yaitu Ahlussunnah wal Jamaah alladzina hum al-firqatun najiyah, yang mereka adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Jadi as-salafus salih adalah Ahlussunnah. Ahlussunnah adalah al-firqatun najiyah. Mereka dalam perkara asma'ullah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, manhajnya bagaimana? Isbatuha kama ja'at fil kitabi wa sunnah. Adalah menetapkannya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu kama ja'at, sebagaimana datangnya. Fil kitabi wa sunnati, di dalam kitabullah Al-Quran wa sunnah, dan di dalam sunnah-sunnah Nabi yang sahihah. Jadi menetapkan sebagaimana datangnya dalam kitab wa sunnah. Tidak terjatuh ke dalam tahrif. Ya. Atau tidak terjatuh ke dalam ta'til. Tidak terjatuh ke dalam tasybih atau takyif. Seperti itu kita sudah menyampaikan. Jadi menetapkan sebagaimana datangnya dalam kitab sunnah. Ma'i'tiqadi ma dalat alaihi, disertai adanya i'tiqad, keyakinan. Ma dalat alaihi, yang ditunjuk olehnya. Wa annaha ala zahiriha, dan bahwasanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang ditunjuk oleh dalil itu adalah ala zahiriha, sesuai dengan makna zahirnya. Artinya ketika dalam Al-Quran ada kalimat yadullah masalan, yad, makna zahir yad itu apa? Adalah tangan. Ya, kita artikan dengan tangan. Ya. Dalam hadis yansil rabbuna ila akhirih, ila akhirih. Allah turun ila sebelumnya. Yanzil rabbuna, yanzil mana zahirnya adalah turun. Kita artikan turun. Ya. Kita seperti ahli bid'ah yang kemudian mereka menakwil yang yanzil adalah amru, perintah Allah. Atau yang lain. Yang nanti akan disampaikan poin-poinnya. Poin-poin manhaj al-sunnah dalam perkara ini. Jadi manhaj as-salaf, manhaj al-firqatun najiyah, ahli sunnati wal jamaah, ketika mereka membahas tentang nama-nama Allah dan sifatnya, adalah mereka menetapkan sebagaimana datangnya dalam kitab dan sunnah. Ya. Tidak terjatuh ke dalam tahrif, ta'til, atau takyif, atau tashbih. Kita tidak mengulang lagi makna tahrif, takyif, dan seterusnya. Karena maka dalam talhis Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah, beliau di antaranya membahas keterangan qala ba'du salaf, sebagian salaf menyatakan bahwa amir ruha kama jahat bila kayf. Kalian perlakukanlah, berlakukanlah nama-nama dan sifat Allah itu kama jahat, sebagaimana datangnya. Bila kaif, tanpa kaif. Tanpa kaif. Tanpa kita kemudian mentakif. Menentukan turunnya Allah kayak gini. Menentukan tangan Allah kayak gini. Itu namanya kaif. Turunnya Allah kayak gini. Itu termasuk kaif. Atau bertanya, bagaimana turunnya? Termasuk takif. Jadi amiruha kama ja'at, berlakukanlah nama-nama dan sifat Allah itu sebagaimana datangnya. Ini adalah sebagai bantahan kepada kaum Mu'tazilah. Sebagai bantahan kepada kaum Mu'tazilah. Di mana kaum Mu'tazilah ini bahwa ayat-ayat sifat mereka tidak menetapkan, melainkan mereka adalah mentakwil. Mentakwil. Jadi yanzil bukan Allah yang turun. Kita akhir. Yang turun adalah sebagian mereka menafsirkan Mu'tazilah adalah perintahnya. Ini yang namanya. Yadullah, Allah tidak punya tangan. Kalau antum pernah ada yang belajar, dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, ketika terkena masalah ini, dulu kita sering menyampaikan bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah SWT, ini logika yang batil ya, maafkan, sekedar pengetahuan saja, ini logika yang batil, tapi kita tahu dan kita supaya bisa membalahnya. Bahwa mereka ada yang punya pola pikir. Kalau kita menetapkan Allah punya nama, punya sifat, maka kita bertanya, sifat Allah itu qadim apa hadis? Qadim apa qadim? Dahulu yang dahulunya tidak berpermulaan. Yang kemudian apa namanya? Terus tidak akan ada masa akhirnya. Sesungguhnya qadim, logika mereka, qadim yang qadim itu harus satu. Satu yang qadim itu harus satu. Itu Allah Azza wa Jalla. Kalau sifat Allah itu qadim, berarti terdapat dua hal yang qadim. Berarti terdapat dua Tuhan, kata mereka. Tuhan zat dan Tuhan sifat. Kalau sifat Allah itu banyak, maka terdapat ta'addudu apa? Al-qudama. terdapat kodim-kodim yang banyak. Ya, surat Allah kan amat banyak. Surat Al-Ilm, Udhuloh, Hayat, dan sebagainya. Berarti Al-Qudama amat banyak. Berarti kalau demikian, kata mereka, Tuhan itu berarti banyak. Tuhan dat, Tuhan sifat. Sifat banyak. Nah, kalau kita menetapkan demikian, berarti syirik. Ini logika mereka. Kalau begitu, maka kalau kita menetapkan sifat Allah itu qadim, berarti batil. Ini logika pertama. Kalau sifat Allah tidak qadim, berarti hadis. Coba adanya cuma qadim, ada hadis. Kalau sifat Allah itu hadis, berarti yang hadis, sesuatu yang hadis yang baru, berarti itu pasti akan fana. Nah, kalau sifat Allah itu hadis, berarti sifat Allah akan mengalami kefanaan. Ya. Kalau Allah punya sifat ilm, berarti suatu saat Allah akan terjatuh ke dalam kejahilan. Tidak mungkin. Berarti kalau sifat Allah hadis juga enggak mungkin. Ya. Nah, kalau begitu maka sifat Allah qadim tidak mungkin. Ini logika mereka ya, Pak. Logika mereka, logikanya batil. Sifat Allah hadis juga tidak mungkin. Kalau begitu yang benar bagaimana? Allah enggak punya sifat. Nah. Ini seperti itu. Itu mu'atilah. Dalam pikirannya diantara seperti itu. Bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ternyata Allah punya sifat, sesuatu yang mewujud gak ada sifat gak mungkin. Sesuatu yang mewujud apa mewujud lah, ada, sesuatu yang ada kok tidak ada sifat gak mungkin. Gak mungkin. Kalau Allah itu ada, tidak punya sifat ya sama dengan tidak ada. Gak mungkin. Nah, sesuatu yang mewujud pasti punya sifat. Allah ada, maka pasti punya sifat. Dan Allah menetapkan dalam dalil-dalil yang banyak. Nah, di antara dalil yang menjadi kaidah para ulama adalah laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Wa huwa as-sami'. Allah menetapkan sami punya sifat sama. Basir punya sifat basar. Sami nama-nama yang lain yang setiap nama menunjukkan sifatnya. Nah, ini logikanya batil. Jadi mereka punya logika kalau Allah punya sifat berarti ada dua hal yang qadim, qadima zat, qadima sifat. Ini logika batil. Sifat itu mengikuti kepada apa? Zatnya. Kalau zat Allah itu adalah zat yang qadim, ya sifatnya Allah sama qadim. Hah? Paham enggak, Pak? Terutama bagi yang mungkin baru belajar asma sifat, mungkin malam ini, Pak. Ini adalah logika yang baik. Ini namanya terjaga dalam taktil, artinya menafikan sifat. Ini kaum mu'atilah. Jadi para ulama salaf menyatakan amir ruha kama jaat, perlakukan sifat-sifat Allah azza wa jalla kama jaat sebagaimana datang. Dalam hadis Allah Rasulullah SAW menyatakan yanzil rabbuna. Ya, ditetapkan Allah yanzil. Allah punya sifat nuzul. Mana yanzil turun? Ya kita artikan turun secara zahir. Adapun secara hakikatnya bagaimana, kaifahnya bagaimana, itu yang diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak menetapkan takyif kaifiahnya. Kita tidak menetapkan kaifiahnya. Kaifiah turunnya Allah Azza wa Jalla. Tidak berarti turunnya Allah tidak ada kaifiah. Ada kaifiah. Tetapi Allah tidak menjelaskan. Rasulullah SAW juga tidak menjelaskan. Para ulama. Apalagi ulama sunnah tentunya. Karena maka. Para ulama al-sunnah menetapkan sifatnya. Tapi tidak menetapkan kaifiahnya. Paham, Pak? Makanya yadullah wa qaidim, Allah punya tangan. Kita wajib menetapkan Allah punya tangan. Sebab Quran menetapkan yadullah. Allah punya tangan. Tapi tangannya kayak apa? Itu yang kita tidak beri menetapkannya. Batil kalau kita menetapkannya. Sebab Quran tidak menetapkan sifat tangannya bagaimana. Hadis pun tidak menetapkan sifat tangan Allah bagaimana. Tidak. Maka para ulama sunnah sebagai al-fiqhatun najiyah tidak menetapkan sifat tangannya bagaimana. Apa kaifiahnya bagaimana? Tangannya kayak apa? Tidak demikian. Bahkan itu adalah haram hukumnya. Mana yang akan dijelaskan belakang. Tapi kita wajib beriman bahwa Allah punya tangan. Yang kadang-kadang orang salah paham, dan ini disalahpahami oleh kaum Asy'ariyah atau Maturidiyah, ya, bahwa as-salaf ini, mereka juga anggap salaf, ya, karena al-sunnah ini menetapkan Allah punya tangan, Allah itu turun, dan sebagainya, mereka punya apa? Kalau kita menetapkan Allah punya tangan, berarti itu tashbih. Kalau kita menetapkan Allah itu turun, berarti itu tashbih. Langsung seperti itu, Pak. Banyak yang seperti itu. Ada dulu waktu belum kenal ke Al-Salafiyah. Ya, teman-teman dari berbagai tempat, dari berbagai pesantren. Langsung seperti itu. Kalau kita menetapkan Allah punya tangan, berarti itu tashbih. Kalau Allah kita tetapkan yanzil turun, berarti kita tashbih. Padahal al-ishtirak fil asma, adanya kesamaan dalam perkara nama, adanya kesamaan dalam perkara nama, contohnya Bapak, Allah punya tangan, manusia punya tangan, yang namanya al-ishtirak fil asma, adanya kesamaan Allah punya tangan, manusia punya tangan. Atau bahkan makhluk-makhluk yang lain kan banyak yang punya tangan. Itu tidak mengharuskan apa, Pak? Kita itu kemudian menyamakan, mentasybih dari yang dinamai tadi, dari yang dinamakan tadi. Hah? Paham enggak, Pak? Jadi Allah punya sifat ilm. Para ulama punya sifat ilm. Apa kemudian kita menyamakan Allah dengan ulama? Tidak. Jadi adanya kesamaan dalam hal nama itu tidak mengharuskan kita itu kemudian menyamakan antara keduanya. Membedakannya bagaimana? Ada Imam Taimiyah dan Fathul Majid juga dibawakan. Untuk membedakan itu adalah tergantung mudhof ilaihnya. Bapak, mudhof ilaih apa? Yang disadari. Kata tangan umum. Disandarkan kepada Allah, tangan Allah. Disandarkan kepada Muhammad, tangan Muhammad. Disandarkan kepada kera, tangan kera. Disandarkan kepada semut, tangan semut. Yang membedakan dari semuanya apa? Yang disandari. Allah, Muhammad, kera, semut. Nah, kalau kita menetapkan seperti itu, kita menyamakan. Allah itu adalah laisa ka mithli syai'un, tidak satu pun yang menyamainya. Otomatis sifatnya pun tidak satu pun yang menyamainya. Berarti tangan Allah ya enggak akan sama dengan tangan makhluknya. Kalau begitu, kalau kita menetapkan Allah punya tangan, ya tidak berarti tasybih. Tidak berarti, dengan catatan kita meyakini laisa ka mithli syai'un. Karenanya maka Allah punya tangan dan tangannya tidak satu pun yang menyamainya. Tapi kita tidak menetapkan tangannya kayak apa. Ini perlu dipahami. Karena apa? Karena kalau kita terjatuh ke dalam tasybih, ya, atau takyif, ini bisa terjatuh dalam dosa besar. Bahkan bisa syirik. Ya, syirik. Kalau kita sama menyerupakan Allah dengan makhluk, atau menyerupakan makhluk dengan Allah, itu syirik, Pak. Dan sepelekan perkara ini. Ya. Jadi termasuk perkara yang penting. Ini tauhid Allah asma wa sifat. Jadi kita kembali. Para ulama salaf menyatakan amiruha kama jaa. Kalian berlakukanlah tentang sifat-sifat Allah kama jaa sebagaimana datangnya dalam Alkitab atau Sunnah. Bila kaif ini adalah bantahan kepada apa? Musyabihin. Yang mereka menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Karena maka Ahlus Sunnah tidak sama dengan kaum Mu'tazilah, tidak sama dengan kaum Musyabbihin. Nah. Ini di antara penjelasan singkat. Kemudian maka kemudian dijelaskan wala yalzam min isbatiha tashbihullah bihalqih. Qala Allahu an dhalik. Wal yulzam min isbatiha tashbihullah bihalqih. Qala Allahu an dhalika. Li'anna sifatil khaliq. Li'anna sifat jama'. Li'anna sifatil khaliq tahussu wa taliqu bihi. Wa sifatil makhluqin taliqu bihim wa tahussum. Wa la tashabuha baina sifatayn. Kama anna la tashabuha baina dhatil khaliq subhanahu wa ta'ala wa dhatil makhluq. Wa yulzam min isbatiha, dan tidaklah mengharuskan. Tidak mengharuskan kalau menetapkan sifat-sifat Allah itu adalah tasbihullah bi khalqi. Menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Jadi kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah, sifat istiwa, sifat rahmat, sifat ilm, sifat hayat dan lain sebagainya, itu tidak mengharuskan tasbih. Tidak berarti kita adalah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Maha tinggi Allah dari yang demikian itu. Maha tinggi Allah dari yang seperti itu. Nah, itu tidak. Jadi tidak berarti kalau kita menetapkan sifat Allah, Allah punya sifat ilm, Allah punya sifat hayat, Allah punya sifat yad. Jadi sifat itu ada sifat dzatiyah, ya. Ada sifat fi'liyah, ada sifat khabariyah. Ada sifat-sifat yang khabariyah, seperti yadun, Allah, sifat khabariyah. Kemudian sifat-sifat zatiyah seperti sifat rahmah, sifat ilam dan sebagainya, sifat hayat. Sifat hayat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu tidak berarti kita tasbihullah bihalqih, menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Seperti itu terus kita membedakan. Allah hidup, kita hidup. Tapi hidupnya Allah dan hidupnya kita beda. Kemudian Allah punya sifat ilmu, kita punya ilmu. Ilmu Allah beda dengan kita. Allah punya sifat rahmah, manusia punya sifat rahmah, tidak sama. Rahmat Allah dengan rahmat manusia itu beda. Dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah tidak berarti tasbih. Dengan catatan kita itu meyakini rahmat Allah beda dengan rahmat manusia. Yang membedakan adalah apa? Yang disandari. Yang bahasa Arabnya adalah mudah ilah. Rahmat Allah dengan rahmat seorang ibu kepada anaknya beda. Ya. Li'anna sifatil khaliq. Sebab sifat-sifat al-khaliq, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah tahusu wa taliqu bihi, adalah khusus untuk Allah dan sesuai dengan zat-Nya. Taliqu bihi, sesuai dengan yang laik, yang patut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah zat yang maha kuasa, maha agung, maka sifatnya mengikuti. Mengikuti kepada zat Allah yang maha agung dan maha kuasa. Wa sifatil makhlukin, dan sifat-sifat makhluknya taliqu bihim wa tahusum, juga sesuai dengan keadaan makhluknya. Sesuai dengan makhluknya. Sesuai dengan kekhususan yang ada pada makhluknya. Manusia punya sifat lemah. Allah tidak punya sifat lemah. Wala tashabuh baina as-sifatain, maka tidaklah ada keserupaan di antara dua sifat. kama an la tasyabu baina dzatil khaliq wa subhanahu wa ta'ala wa dzatil makhluq. Sebagaimana tidak ada tasyabu, tidak ada kesamaan antara zat al-khaliq subhanahu wa ta'ala, zat Allah azza wajalla, dengan zat makhluknya. Jelas beda. Al-khaliq itu adalah yang mencipta, makhluk itu yang diciptakan. Pasti al-khaliq beda dengan makhluk. Otomatis pasti pula sifat Allah beda dengan sifat makhluknya. Ini di antara yang harus kita yakini. Lihat lagi. Ini mukadimah sedikit adalah manhaj al-Islam wal Jamaah di Asmaullah wa Sifat. Berikutnya, wa madhhabu al-sunnati wal jamaah fi dzalika yanbani ala ususin salimati wa qaida mustaqimati. Hadhihi al-usus hiya awalan an asma Allah wa sifatahu tauhidiyah. Di mana annahum la yusifuna lillahi ta'ala illa ma asbathahu li nafsi fi kitabi aw asbathu lahu rasuluh fi sunnatihi min asma wa sifat. Wa yusifuna sya'an bi muqtada qulihim wa tafsirihim. Wa la yanhauna 'anillahi illa ma nafahu 'an nafsihi fi kitabi aw nafahu 'anhu rasuluh fi sunnatihi. Dan seterusnya. Ini agak panjang. Kemudian seterusnya lagi. Madhab al-sunnati wal jamaah fi dalika berkenaan dengan hal di atas terkait dengan nama-nama dan sifat yan bani ala usus fi bangun terbangun kalau mana asal yan bani terbangun dalam bahasa kita bisa dibangun di atas dasar-dasar yang salimah, yang selamat, yang lurus, wa qaida, dan dibangun di atas kaidah-kaidah mustaqimah yang lurus, yang tidak ada kebengkokan, yang tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Ini madhab al-sunnah wal jamaah dalam perkara asma sifat dibangun di atas dasar-dasar yang selamat, yang salimah, dan di atas kaidah-kaidah yang lurus. Wahadil usus dan dasar-dasar itu ialah satu, anna asma Allahi wa sifatahu tauqifiyatun. Sampai di situ dulu. Yang pertama, kalimatnya agak panjang, jadi kita ambil sepotong dulu. Anna asma Allah, bahwa nama-nama Allah azza wa jalla, wa sifatahu, wa sifatihi dan sifat-sifatnya tauqifiyah, adalah tauqifiyah. Jadi kaidah ahlu sunnati wal jamaah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla di dalam menetapkannya adalah tauqifiyah. Apa tauqifiyah, Pak? Tauqifiyah maknanya dijelaskan annahum, bahwa mereka ahlussunnah atau madhab ahlussunnah la yusbituna lillahi, mereka tidaklah menetapkan untuk Allah illa ma asbathahu li nafsi, kecuali apa yang telah Allah tetapkan li nafsi untuk dirinya, untuk zat Allah azza wa jalla. Fi kitabi, di dalam kitabnya, asbathahu rasuluh, atau yang ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fi sunnatihi, di dalam sunnah beliau, minal asma wa sifat, dari semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi al-sunnah wal jamaah dalam menetapkan atau dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Mereka punya prinsip apa, Pak? Tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah apa? Adalah mereka menetapkan hanya berdasar yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau yang telah ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ini singkatnya seperti ini. Singkatnya seperti ini. Karena maka Imam Ahmad rahimahullah bahkan pula dalam keterangan Aqidatul Salaf Ashabil Hadis atau banyak ulama yang lain berkata saya dalam Talhis atau yang lainnya bahwa ketika kita memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu itu la yatajawazu Al-Qur'an wal Hadis. La yatajawazu Al-Qur'an wal Hadis. Ketika kita memahami nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla itu la yatajawaz apa, Pak? Tidaklah melampaui Al-Qur'an dan Hadis. Tidak melampaui. Berarti apa? Hanya berhenti pada dalil kitab wa sunnah. Nah, ini namanya tauqifiyah. Kata wakuf, Pak. Wakuf kan apa, Pak? Berhenti. Maksudnya apa? Bahwa dalam perkara asma sifat, kita dalam memahaminya itu harus berdasar kepada dalil kitab wa sunnah. Titik sampai situ. Tidak lebih. Tidak lebih. Kalau para ulama ketika memahami kalimat istawa, bahwa para ulama dalam artikan ada beberapa makna. Di antara dalam makna ala wartafa'a wasa'ida. Ada yang menetapkan arti istawa istaqarra. Kalau man istaqarra bersemayam, menetap. Kalau man ala wartafa'a wasa'ida itu maknanya tinggi. Tinggi. Allah itu istiwa di atas aras. Maksud istiwa apa? Ulama menetapkan Allah itu tinggi di atas aras. Karena inilah maka ulama ketika mereka membahas dalam perkara ini ketika ada sebagian lain yang mengartikan istiwa dengan makna istaqarra, ada yang menolak. Sebab akan mengandung kebauran. Ya, orang akan mudah terjatuh ke dalam masalah. Kalau makna istawa dan istaqarra, kalimat bersemayam konotasinya kan otomatis biasanya apa? Bersemayam di atas aras. Seolah-olah dia adalah bertempat di aras. Seolah-olah seperti itu. Ada sanksinya. Tapi lama banyak yang tidak memakai kata istawa dengan istaqarra. Tapi yang dipakai adalah ala wartafa'a wasa'ida. Ini di antaranya. Maknanya tinggi di atas arsnya. Ini kata. Nah, Quran ketika menetapkan alamat istawa, dia cuma istawa saja. Istawa saja. Hadis tidak ada yang mengartikan istawa dengan arti yang lain. Ya maka berhenti dengan kalimat istawa. Itu namanya la yatazawazu Al-Quran. Berhenti pada kalimat istawa saja. La istawa mana dhahirnya apa? Ulama al-sunnah ketika memahami nama-nama dan sifat Allah adalah menetapkan makna dhahirnya. Berhenti pada makna dhahir. Makna dhahir istawa bahasa Arab. Orang Arab ya, ketika mereka mengartikan istawa apa? Yang ahli bahasa, para ulama ternyata artinya adalah ala wartafa, maknanya tinggi. Ya kita tetapkan arti istawa adalah tinggi di atas ars. Berarti sampai situ. Tapi kita berhenti sampai itu saja. Tidak kemudian diteruskan. Bagaimana tingginya di atas ars. Tidak sampai ke situ. Itu namanya melampaui. Melampaui makna apa, Al-Quran. Melampaui makna Al-Hadis. Kita harus berhenti pada Al-Quran. Al-Quran berhenti pada kalimat istawa. Ya sudah. Yanzil Rabbuna. Dalam hadis yang lain ternyata ulama tidak ada yang menjelaskan yanzil mananya apa. Hanya walang ada tafsir lain. Ternyata tidak ada yang mengartikan lain kecuali yanzil, maknanya turun. Ya. Sudah berhenti pada kata yanzil, tidak diartikan apa? Yanzilu amru rabbina. Enggak. Ya yanzil. Berhenti pada hadis. Itu namanya la yatajawazu al-Qur'an wa hadis. Tidak melompati Quran, tidak melompati hadis. Artinya apa? Kita tetapkan sebagaimana makna zahir yang ada dalam Quran dan dalam hadis Rasulullah yang sahih, itu dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sementara itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada faedah yang dapat diambil dan kita mudah-mudahan bisa memahami tauhid, ya, tiga macam tauhid yang dijelaskan oleh para ulama al-sunnah wal-jamaah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.